دمعة تتلوها أخرى. Ada perempuan di Qatar yang saat wafat dalam keadaan sholat, seorang perempuan taatnya luar biasa. Di hari pernikahannya dia sudah didandani dengan pakaian luar biasa. Ya, kemudian dia di make up. Begitu mau diperkenalkan, adzan Isya berkumandang. Ibunya datang. Nah, ayo kita keluar. Kata anak, ya ma, tiba panggilan Allah. Kata ibunya, itu bisa diakhirkan, tamu sudah menunggu. Ma, izinkan saya sholat dulu, katanya. Kalau kamu sholat, tuh make upnya bisa habis lagi. Ya ma, izinkan saya memenuhi ketaatan kepada Allah. Ibunya marah keluar mengatakan, kamu tidak taat dengan mama. Kemudian dia wudhu, ya make upnya kemudian luntur. Bagian dia sholat. Nikmat sekali sholatnya, khusyuk, baik, ruku, begitu sujud, tenang saja. Saking tenangnya gak bangun-bangun. Manusia menginginkan dia menjadi pengantin dunia, Allah menginginkan dia jadi pengantin bidadari akhirat.